الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan terkait dengan prinsip yang diajarkan oleh para ulama dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan wa qauluhu fa illam yastati fa biqalbi. Apabila tidak mampu menunaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dengan tangan atau dengan kekuasaan, dan tidak mampu pula dengan lisan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa illam yastati, apabila tidak mampu dengan semua itu, fa biqalbih, maka dengan hatinya. Yang dimaksud dengan melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar dengan hati, maksudnya laisa indahu ilmun, seseorang itu tidak memiliki ilmu, wala indahu ma'rifatun, dan seseorang tidak memiliki ma'rifah, pengetahuan yang menjadikan ia bersikap bijak di dalam melihat kemungkaran, mengupayakan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, ya, tidak memiliki ma'rifah, pengetahuan untuk menghilangkan perkara-perkara yang mungkar tersebut, atau tidak memiliki pengetahuan untuk menunjukkan hal yang ma'ruf kepada masyarakat. Wala ya'rifu kaifa yunkiru, dan ia pun tidak pula memiliki, tidak mengetahui cara, pengetahuan kaifa yunkiru, bagaimana mengingkari kemaksiatan yang ada di hadapannya misalnya. Au annahu indahu ilmun, atau seseorang itu memiliki ilmu, ya. Seseorang memiliki ilmu, wa indahu ma'rifatun, seseorang pun memiliki ma'rifah, pengetahuan, ya. Walakinnahu mamnu'un minal kalam, akan tetapi ia tercegah untuk berbicara, ya. Tercegah untuk berbicara, ya. Fahadha yunkiru biqalbih, maka ia mengingkari dengan hatinya, ya. Sebagaimana dicontohkan ketika para fuqaha Baghdad datang ke Imam Ahmad yang saat itu tengah berada di dalam penjara, ya, maka Imam Ahmad rahimahullah diantaranya menasehati para fuqaha tersebut untuk melakukan tindak al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yaitu dengan hati. Karena dengan lisan pun misalnya menasehati masyarakat di mimbar ataupun menasehati masyarakat di majelis-majelis ilmu, itu pun tidak mungkin. Maka ya, tidak ada lain dengan ya, mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya, ya. Nah, di sini mamnu'un minal kalam, di sini ada unsur tidak bolehnya seseorang berbicara, ya. Jadi kalau ia berbicara, maka akan terjadi delik bagi dia, ya. Terjadi sanksi hukum, ya, yang yang bisa dikenakan kepada dirinya. Wa yabghadul munkar, dan ia membenci kemungkaran, wa ahlal munkar, pelaku kemungkaran itu, wa ya'taziluhum, ya, yaitu berusaha untuk menghilangkan, ya, berpindah dari mereka, artinya menjauhi mereka, wayabta'idu anhum, ya, menjauhi orang-orang yang melakukan kemungkaran, menjauhi kemungkaran dan menjauhi orang-orang yang berbuat kemungkaran. Ya. Fahada yunkiru biqalbi apa? Fadalla dzalika ala annahu la yajuzu tarkul inkaril munkar. Maka ini menunjukkan bahwasannya seseorang tidak boleh meninggalkan ya, pengingkaran terhadap kemungkaran. Ya. Wa aqalluhu bil qalbi, maka paling tidak dengan hatinya. Artinya dengan hati itu kalau ia mengingkari ya, artinya dengan hati, artinya kalau ia mengingkari misalnya orang minum minuman khamr ya, nah dia jangan berada di lingkungan orang tersebut. Dia harus melakukan apa yang disebutkan di sini wayatazziluhum ya, dia harus berpindah dari tempat di mana minuman khamr itu berada. Itu artinya dia lisannya tidak mengucapkan, dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengubahnya, maka dia meninggalkan majelis khamrnya itu, itu bentuk pengingkaran dengan hatinya. Bentuk pengingkaran dengan hati bukan berarti dia ada orang main judi, dia berada di tempat tersebut diem saja, bukan, bukan seperti itu. Tetapi ya, pengingkaran dengan hati itu, di situ ada orang bermain judi, maka dia keluar dari arena tersebut, dan kemudian ia tidak mengucapkan sesuatu kecuali dia meninggalkan tempat tersebut. Nah itu artinya ia wayatazziluhum wayabta'idu anhum, ya, berusaha untuk uzlah, menghindar dan menjauhi mereka yang melakukan kemungkaran tersebut. Ya. Wa idza tarakal muslimuna, apabila kaum muslimin meninggalkan ya, inkarul munkar ya, meninggalkan satu bentuk sikap pengingkaran terhadap kemungkaran yang ada, kaum muslimin tidak melaksanakannya, kanu mithla bani Israel, maka kaum muslimin akan seperti bani Israel yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-79 yang sudah dibaca tadi. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, mereka tidak melakukan bentuk yatanahawna, bentuk upaya untuk mencegah ya, an munkarin, terjadinya kemungkaran itu ya, fa'aluhu, dan mereka justru mengerjakannya. Nah apabila ya, kaum muslimin tidak melakukan inkarul munkar, maka yang ada adalah sebagaimana yang telah diperbuat oleh Bani Israel. Na'udzubillah. Fala buddha ayyun karul munkar, maka harus ditegakkan ya, harus ditegakkan mengingkari kemungkaran ya. Imma bil yad ya, bisa jadi menegakkan mengingkari kemungkaran itu dengan kekuasaan yang ada padanya, au bil lisan, atau dengan lisannya dalam bentuk nasihat ya, au bil qalbi, atau dengan hati. Wa hadza ad'aful iman, dengan hati ini merupakan selemah-lemah iman. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis disebutkan wa dzalika ad'aful iman. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan laisa wara'a dzalik ya, minal iman habbatu khardalin, maka tidak ada lagi setelah ya, setelah mengingkari kemungkaran itu dengan hati, maka tidak ada lagi ya, tidak ada lagi bentuk mengingkari kemungkaran ya, tidak ada lagi bentuk yang selemah-lemahnya mengingkari kemungkaran ya, kecuali dengan hati itu, maka tidak ada lagi. Kalau ada ya, ya tidak ada lagi minal iman habbatu khardalin, kalau orang tidak mengingkari dengan hatinya saja, dengan hatinya saja ia tidak mengingkari kemungkaran itu, maka berarti tidak ada lagi iman walau sebiji sawi Ya, artinya kecil sekali. Tidak ada lagi keimanan di dalam hati orang tersebut, walaupun keimanan itu hanya sedikit sekali. Ya. Laisa wara'a dzalik minal iman habbatu khardal. Ya, maka tidak ada lagi pada diri orang tersebut iman. Ya, kalau kemungkaran dengan hati saja tidak bisa atau tidak dia lakukan. Ya, tidak dia lakukan. Maka tidak ada lagi keimanan yang ada pada diri orang tersebut. Wadala ala annal amal, ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan minal iman, termasuk bagian dari keimanan. Fa inkarul munkar amalun, maka mengingkari kemungkaran itu adalah perbuatan, itu adalah amal. Ya. Ya. Maka Nabi SAW wa'addahun Nabi SAW minal iman, maka bentuk mengingkari terhadap kemungkaran itu adalah bahagian dari iman. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tersebut, wa fi qawlihi SAW ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Dalilun, ya, sabda Nabi SAW ad'aful iman, selemah-lemahnya iman, dalilun menjadi dalil ala annal iman, sesungguhnya iman itu yan kusu, bisa berkurang. Iman itu bisa berkurang. Hatta yablagha mithqala habbatin min khardal, sampai-sampai iman itu mencapai titik limit. Ya. Iman itu sampai mencapai titik limit. Tidak ada lagi iman dalam bentuk sebiji sawi pun. Artinya sekecil apapun sudah tidak ada lagi. Wa yazidu ila ma syaa Allah, dan iman itu pun bisa bertambah. Ya. Sesuai dengan ma syaa Allah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal imanu, maka iman itu yazidu wa yankus, bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi laisa ala haddin sawa'in fi qulubin nas, maka iman itu tidak selalu sama. Ya. Keadaannya tidak selalu sama di dalam hati manusia. Faminhum, ada di antara manusia, di antara mereka, man imanuhu qawiyun, orang yang imannya kuat. Wa minhum, dan ada di antara mereka, man imanuhu dhaif, imannya itu lemah. Wa minhum man huwa baina dzalik, atau ada manusia, orang-orang yang imannya itu antara kuat dan antara lemah, ya, di antara kedua hal tersebut. Fahadha hadithun azimun, maka hadith ini adalah hadith yang agung, yang sedemikian luhur nilai, ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadith tersebut. Fihi nidhamul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar, di dalam hadith tersebut ada nidham, ya, ada tata aturan, ya, ada tata aturan di dalam menunaikan al amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ya. Tata aturannya apa? Tata aturannya ubah dengan tangan. Tata aturannya tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tata aturannya tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Itu adalah bentuk upaya untuk mencegah kemungkaran atau memerintahkan yang ma'ruf dengan cara yang seperti itu. Itu namanya nidham. Ya, sedemikian rupa diatur. Wadalla, dan di dalam hadis itu pun menunjukkan ala annal munkaro, sesungguhnya kemungkaran itu la yutraku, tidak boleh ditinggalkan, ya, biduni inkarin, tanpa mengingkarinya, ya. Tidak bisa dikatakan seseorang meninggalkan kemungkaran tanpa dia mengingkarinya. Walau bil qalbi, meskipun pengingkarannya itu hanya dalam bentuk pengingkaran di dalam hati. Wa idza ankarol abadu, apabila seorang hamba mengingkari al-munkara, mengingkari sebuah kemungkaran, biqalbihi, dengan hatinya. Bagaimana wujud mengingkari pengingkaran dengan hati itu? Wujudnya seperti apa? Wujudnya adalah ibta'ada an ahlihi. Dia harus menjauh dari pelaku kemungkaran itu. Jadi kita menemukan definisi di sini yang dimaksud dengan mengingkari kemungkaran dengan hati bukan artinya kita diam saja, tetapi diwujudkan dalam bentuk perilaku, yaitu kita menjauhi orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Walam yukhalithum, dan tidak bercengkrama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Walam yujalishum, tidak duduk bersama-sama. Oi, ini kemungkaran sedang dirapatkan. Wah, saya kan mengingkari dengan hati. Wah, saya tidak ikut bicara, saya tidak ikut berkomentar, saya diam saja. Tapi dalam satu majelis, itu bukan mengingkari dengan hati yang seperti itu. Ya. Bentuk pengingkaran dengan hatinya, saya tidak setuju. Walk out. Nah, itu istilahnya ada walk out. Ya, melakukan aksi keluar dari majelis. Itu melakukan inkarul munkar biqalbi, dengan hati. Amma ayyukhalitahum, adapun orang yang bercengkrama dengan mereka, bercampur dengan mereka, wayujalisahum, dan bermajlis dengan mereka, wayakula ma'ahum, makan bersama dengan mereka, wayasroba ma'ahum, minum bersama mereka, wayakul, kemudian mengatakan, ana munkir, saya orang yang mengingkari, biqalbi, dengan hati saya. Hada laisa bisahih, yang demikian ini tidak benar. Gitu. Jadi bentuk pengingkaran dengan hati itu ada dalam bentuk wujud kita mengambil ya tindakan dalam bentuk keluar dari majelis mereka. Jadi itu yang dimaksud dengan ya apa namanya pengingkaran dengan hati, ya. Maksud mengingkari kemungkaran dengan hati yaitu dengan menjauhi mereka, ya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ya, di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau, ya. Taib, ada waktu sekitar seperempat jam, saya gunakan untuk membacakan pertanyaan. Saya katakan membacakan pertanyaan, barangkali saya tidak bisa menjawabnya. Jadi saya bacakan saja pertanyaannya. Gitu. Masih ada enggak? Masih ada lagi? Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membentuk karakter santri agar kuat dalam prinsip amar ma'ruf nahi mungkar? Dan apa saja tips praktis yang bisa diterapkan dalam kegiatan harian mereka untuk melatih para santri sehingga ia memiliki kebiasaan, kebiasaan itu tertanam pada dirinya. Nah, kebiasaan yang tertanam pada dirinya itulah yang disebut dengan karakter. Nah, supaya santri memiliki karakter di dalam menunaikan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar, ya, diantaranya yang pertama kita memberi contoh. Kita memberi contoh apa? Misalnya ada santri makan dengan tangan kiri. Kita beri nasihat dia, makannya dengan tangan kanan. Itu adalah contoh al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, memerintahkan dengan kanan artinya memerintahkan yang ma'ruf. Ya, melarang santri makan dengan tangan kiri itu artinya ya wa nahyu anil mungkar, itu artinya melarang, mencegah santri tersebut melakukan kemungkaran. Apa bentuk kemungkarannya? Makan dengan tangan kiri, misalkan. Nah, contoh-contoh seperti itu dalam bentuk keseharian tentu dilakukan tidak secara ekstrim, ya, dengan tata cara yang lemah lembut tentunya. Itu adalah bentuk, ya, satu bentuk pemberian contoh bagaimana kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar kepada para santri. Nah, kalau kita sudah melakukan yang seperti itu, jelaskan kepada para santri, kalau kita menemukan teman, kalau kita mendapati teman kita makan dengan kiri, makan dengan tangan kiri, maka ingatkan dia, beri nasihat dia dalam bentuk caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, jangan kemudian ada temannya makan dengan tangan kiri, langsung ditampel tangannya, pak misalnya. Langsung dipukul tangan kirinya, pak gitu misalnya. Ya, atau langsung mulutnya dibekam, gitu kan. Itu bukan cara al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Ya, tetapi dengan cara apa? Dengan cara menasehati. Makannya dengan tangan kanan. Makannya jangan dengan tangan kiri. Nah, jadi harus diberi pembelajaran para santri itu. Semakin sering mendapatkan pembelajaran seperti itu, ya, maka santri setidaknya akan mudah-mudahan akan tertanam pada diri santri kemauan untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Ya, misalkan santri yang masih malas bangun pagi untuk sholat subuh, ya, sering dinasehati. Kemudian nanti ada santri lain, nanti kamu kalau temanmu masih ada yang malas-malasan bangun pagi untuk sholat subuh, ini kamu tugas yang menasehati. Besok lusa ganti, ini siapa lagi yang menasehati, ini siapa lagi. Nah, itu adalah bentuk melatih para santri agar bisa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Ana seorang akhwat, ada datang seorang laki-laki untuk menikahi ana. Setelah ana telusuri, ternyata laki-laki ini menerima semua firqah dan menganggap baik semua firqah termasuk Syiah dan Jamaah Tabligh. Katanya semua ada kebaikan untuk dakwah. Afwan Ustaz, minta nasihatnya, apakah ana melanjutkan proses pernikahan atau bagaimana? Ya, preman pun nanti akan dikatakan ada baiknya untuk dakwah. Karena preman itu kan badannya kuat-kuat, bisa mengawal masjid. Kan tidak begitu cara pandangnya. Ya. Kan tidak seperti itu cara pandangnya. Ya. Apakah melanjutkan proses pernikahannya? Waduh, ini berat. Nanti harus bertanggung jawab bagaimana? Ya, dihindarilah. Ya. Cari salafiyin yang lainnya. Cari ikhwah yang lainnya. Barangkali di sini ada yang bisa membantu, silakan. Ya, jadi jangan dilanjutkan, ya, karena pemahamannya sudah rusak. Artinya rusak itu tidak lagi, ya, al-haq dan al-batil itu sudah tidak ada timbangannya. Ya, kalau semua dianggap ada kebaikannya, ya, nanti, ya, iblis pun ada kebaikannya, nanti yang lain-lain ada kebaikannya. Kan kita menelaah atau menelusuri, ya, orang-orang seperti ini tidak semacam itu. Masih ada laki-laki yang baik, masih ada laki-laki yang lebih baik. Ya, tinggalkan saja dan bersabar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pengganti yang lebih baik, ya. Mudah-mudahan dengan meninggalkan yang ini akan Allah datangkan, ya, pria yang lebih baik secara akidah, secara manhaj, ya, agamanya lebih jauh lebih baik. Mudah-mudahan demikian. Apakah memberikan pinjaman kepada orang yang suka berhutang itu ada pahalanya? Ya. Kalau orang yang berhutang itu senantiasa tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo kemudian melunasi, kemudian ia berhutang lagi, jatuh tempo lagi, ia melunasi. Kemudian ia berhutang lagi, misalnya karena kebutuhan, kemudian jatuh tempo, dia melunasi lagi. Artinya dia terpercaya, amanah. Maka memberi pinjaman yang seperti itu mendapatkan pahala. Sedangkan dia berhutang karena gaya hidupnya yang berlebihan, tidak sesuai dengan keadaan keuangannya. Nah, kalau yang seperti ini harus ada catatan. Ya, nanti diberi hutang terus, ya, justru digunakan untuk yang seperti itu. Apakah lebih baik kita meminjaminya uang agar dia bisa berubah, tidak mengutang terus, dan mencukupkan diri dengan apa yang ada? Ya, sebaiknya dinasehati yang demikian ini. Ya, berbelanja dengan sesuatu yang di luar kebutuhan, ya, itu adalah perkara yang tidak baik. Ya. Lebih baik uang itu digunakan untuk sesuatu yang bisa memberikan maslahat. Baik itu disedekahkan atau mungkin ya, disimpan atau ditabung untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Ya, misalnya nanti saya targetkan 2-3 bulan lagi untuk umroh misalnya. 2-3 bulan lagi nanti untuk keperluan biaya syahriah, biaya SPP, anak-anak belajar misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi gunakan, manfaatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada perkara-perkara yang benar-benar akan memberikan maslahat dunia akhirat yang lebih besar. Ya, memberikan maslahat dunia akhirat yang lebih besar. Ya, kalau untuk sekedar gaya-gayaan, ya, untuk sekedar gaya-gayaan jangan. Apalagi untuk flexing, ya, menunjukkan bahwasanya wah ini bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli ini dan seterusnya, itu adalah tindakan yang tidak terpuji. Ya, akan mengundang kecemburuan orang, akan mengundang ya, persepsi yang negatif pada diri orang, dan itu tentu tidak baik. Lebih baik ya, gunakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di jalan yang diridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk bagaimana jika suami melihat kemungkaran di rumah, contoh melihat anak-anak berlaku jelek kepada istrinya. Maksudnya apa ini? Melihat kemungkaran di rumah, melihat anak-anak berlaku jelek kepada istri suaminya, maksudnya kepada ibunya atau kepada ibunya mungkin. Ya, sebaiknya beri peringatan anak-anak itu, bimbing anak-anak itu, nasihati anak-anak itu untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Telah terjadi pembicaraan di karangan asatid, ya, asatid kita. Ya, tentang keadaan anak-anak kita yang kalau bersalaman dengan orang yang lebih tua, apalagi dengan orang tuanya atau dengan kakeknya, neneknya, tidak cium tangan. Telah terjadi pembicaraan di kalangan asatidah, ada seperti itu, dan itu menimbulkan keprihatinan di kalangan asatidah. Kenapa? Artinya anak-anak kita ya, harus, artinya anak-anak kita belum mendapatkan pendidikan untuk bagaimana ya, bersalaman yang baik. Ya, apalagi kepada orang tuanya, kepada kakek, neneknya. Tapi dia tidak mencium tangan kakek dan neneknya. Nah, orang kita sebagai orang tua jangan melakukan pembiaran. Jangan dibiarkan kalau anak-anak kita seperti itu. Ya, didik mereka ketika bersalaman dengan orang-orang yang memang apa ya, seperti orang tuanya, ibunya,